di hari kiamat ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, di samping tadi yang dalam ayat madza ajabtum bil mursalin, bagaimana kalian menyambut para rasul? Nanti ada pertanyaan madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi dulu? Itu juga ada. Di sini ini dua pertanyaan pokok. Madza kuntum ta'budun, madza ajabtum bil mursalin. Dulu kalian ibadah kepada siapa? Kemudian bagaimana kalian menyambut para rasul? Jawaban yang pertama itu terwujud pada syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Kalau kita konsekuen dengan la ilaha illallah, pertanyaan pertama terjawab. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi? Pertanyaan kedua, madza ajabtum mursalin, bagaimana kalian menyambut para rasul? Terjawab dengan syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah. Kalau kita betul-betul konsekuen dengan syahadat Muhammad Rasulullah, itu akan terjawab. Tapi seperti yang kita terangkan, apa kandungan syahadat Muhammad Rasulullah itu? Kita di awal kitab ini sudah menjelaskan kandungan syahadat Muhammad Rasulullah adalah apa? Ta'atuhu fima amat, perintah beliau ditaati. Kemudian tasdikuhu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya. Walintiha amma anhu intaha zajar, meninggalkan larangannya. Yang keempat, beribadah dengan syariatnya. Itu konsekuensi dari kita syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau itu dilakukan, maka pertanyaan kedua terjawab. Itu syahadatain itu kalau diwujudkan, maka dua pertanyaan akan terjawab. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain juga. Kalau sudah itu terjawab, itu intinya. Ya, nanti masing-masing akan ditanya terkait dengan hartanya, buat dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan, satu persatu. Dan dia akan ditanya tentang umurnya, buat apa umur selama hidup bertahun-tahun itu dihabiskan untuk apa. Nanti akan ditanya juga tentang apa, masa muda. Jadi secara khusus umur itu kan sebetulnya sudah mencakup itu, tapi secara khusus selama kamu masa muda itu buat apa. Sekarang ya kebanyakan memang masa muda ini yang disia-siakan, ya kan. Nggak ditanya sudah tua kamu ngapain. Kebanyakan tua biasanya kan masa taubat, ya. Tapi masa muda yang Allah tanya, masa mudamu buat apa? Dia akan pertanyaan. Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Kamu sudah belajar agama. Apa yang kamu lakukan dengan ilmu ini? Nabi katakan kita enggak akan bergeser dari tempat kita sampai ditanya empat perkara ini. Jadi di hari kiamat nanti akan banyak pertanyaan. Bahkan disebutkan pula secara khusus nanti Allah Azza wa Jalla akan menutup kita dengan tutup. Tidak ada yang tahu. Allah sendiri akan tanya, ya, kamu dosa gini kan? Aku ya bangga. Kamu dosa gini. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan kita. Satu persatu akan ditanya seorang mukmin. Tapi masih dirahmati Allah, kita masih ditutup. Yang lain enggak tahu. Kalau kita mengakui, Allah akan mengatakan di dunia kamu saya tutupi, orang-orang enggak pernah tahu dosamu. Sekarang kamu mengakui, saya ampuni. Di akhirat juga enggak ngakui, ya sudah. Dalam kondisi disebutkan dalam hadis itu, depan sudah siksaan, samping kiri kanan belakang semuanya, tinggal mengakui apa tidak.